Assalamualaikum. Wah, halo, calager ya di Jawa. Siliwangi squad, Jogja Hip Hop Foundation. Urang lebih kuat, lamun barang ini excel. Bawa batasan, lamun niat yang berkarya. Bicara egois, hayu dah urang baraya. Kajen beda kota, kajen beda lembur. Beda suku, bahasa, tapi dah urang dulu. Kulo nuwun, gendeng kalam ton pratondo sampun. Dipun bibiti rotrang atur akan panuwun dateng. Rencang Sundanis, sengkang cecawis. Sedoyo baris, bukoro wengkang katoto. Minangka tondo pilih kita sedoyo. Senajan mikuna akan coro moco. Tansah kemutan tasih gadah putih lantoyo. Sunda, Jawa, baru kota Jakarta, kini satu suara. Sundanis, rotra, satu kami sing lestarikan budaya. Sunda, Jawa, baru kota Jakarta, kini satu suara. Sundanis, rotra, satu kami sing lestarikan budaya. Sepindah malih ke pareng kawulo matur, menika tembang ingkang kaanggit kagem pitutur. Saking tratah Jawi kalian Sunda mekaten, senadyan swanten benten monggo midhangetaken. Kanthi kapitadosan badhe sesarengan, nguri-uri kabudayan kalian dumugi wetan. Menawi boten pitados kula tetep badhe niat supaya ingkang teniki tansah manunggal tekan. Yo dulur ayo urang sesarengan, urang di dunia hidup telai sorangan. Ula asa aing ula jadi adiku, gede manfaat lamun urang sili tulung. Hayu babarengan urang sili ajenan, hayu urang memulai budaya sesarengan. Namun lain urang nunggu rasa hadeui Sundanis jeung rotra, ye contoh anu pasti. Sunda, Jawa, baru kota Jakarta, kini satu suara. Sundanis, rotra, satu kami sing lestarikan budaya. Sunda, Jawa, baru kota Jakarta, kini satu suara. Sundanis, rotra, satu kami sing lestarikan budaya. Yuk babarengan da urang mah dulur, dari zaman hayu pancik tina galur. Sarang-sarang monggo tansah tiasah, boten sah susah monggo sami cumangka. Nah anjir tega lamun budaya ancur, teboga tanggung jawab terus kabeh kalabur. Meniko coro kita badin jagi, senadian benten tansah diu gemi. Yo budak ngora Indonesia ngahiji, hayu sili bengket baut kabeh dina janji. Monggo tipun wiwiti saking saat niki, nem-neman rata Jawi monggo nyawiji. Rajin Sundanis urang anti rasis, hijikan dua budaya jadi na dinamis. Menika coro kulo rotra lan Sundanis, budaya kita luhur budaya kang awis. Sunda, Jawa, baru kota Jakarta, kini satu suara. Sundanis, rotra, satu kami sing lestarikan budaya. Sunda, Jawa, baru kota Jakarta, kini satu suara. Sundanis, rotra, satu kami sing lestarikan budaya.